Ustaz, saya sekarang dalam bahagian taat pada pemerintah. Okay, pergi saya Singapura, pemerintah Kufar. Bagaimana taatnya, bagaimana tu taatnya? Taatnya Singapura negeri kafir, demikian ya. Pemerintahnya kafir, masyarakatnya mayoritas kufar. Yang pertama wajib hijrah. Ke negeri jiran, Malaysia atau Indonesia, ahlan wa sahlan. Itu yang pertama. Ya, wajib hijrah. Jika mampu, usahakan berusaha. Kalau sudah hijrah, enggak ada pertanyaan ini, enggak ada soal ini, selesai sudah. Ada rekod ini sama. Iya. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Dalam peraturan atau perundang-undangan, ya, hukum yang sifatnya itu muamalah bainan nas, interaksi antar manusia seperti traffic light, lalu lintas, misalnya ya, di sana ada aturan-aturan yang demi keselamatan bersama, maka ya kita harus taati yang seperti itu. Nah, antum kiaskan beberapa bentuk hukum yang lainnya, ketentuan-ketentuan yang lainnya. Namun dalam hal-hal yang mengandung makna maksiat, mengandung makna melanggar, bertentangan dengan syariat Allah, tidak boleh kita mentaatinya. Nah, tidak boleh atau tidak dibenarkan kita mentaati mereka. Nah, barakallahu fikum. Walaupun itu terkait dengan hubungan kemasyarakatan. Nah, misal apa di Singapura peraturan ketentuan yang melanggar syariat? Cukur jenggot. Oh, misalnya. Karena saya ada sahabat, Ustaz. Iya. Nah, dipaksa mencukur kerana ada reservis. Nah, Allah. Dan diancam masuk ke penjara. Begitu. Alhamdulillah. Kalau dia sebagai pegawai pemerintah. Bukan, dia ada macam himat untuk kerajaan. Himat negara. Rakyat diwajibkan. Oh, gitu. Sampai usia tentera. Wajib militer. Mulai 18 ke atas. Yang agak menghairaikan, yang berbangsa Sikh dibenarkan berjenggot. Allah. Bagi Muslim diwajibkan syukur. Ya, gitu. Tadi Azali, dia bercerita juga masalah isbal seperti di beberapa instansi pemerintah itu dilarang, tidak boleh ini. Jadi ala kulli hal yang seperti itu tidak boleh ditaati. Nah, bagaimana dia bekerja? Kalau enggak dia enggak dapat nafkah, enggak dapat maisha. Ya, maisha alhamdulillah masih banyak. Yang penting kita mau bersyukur. Ya, maisha alhamdulillah. Maka dia harus keluar dari sana. Keluar dari pekerjaan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tak dibenarkan taat kepada mereka. Allahumma sabar. Jadi hijrah. Hijrah. Masalah kita ada di tempat kita yang tersebut masalah. Wajib hijrah masa saya di Perak. Tidak wajib hijrah. Yang Malaysia, karena ini negeri Muslim, pemerintahnya Muslimin, semoga Allah beri hidayah. Ya, masyarakatnya juga mayoritas Muslim, masjid-masjid banyak, azan dan yang lainnya. Ya, alhamdulillah di Malaysia. Jadi tidak wajib hijrah karena tidak ada ustaz. Nah, ya, ustaznya didatangkan atau sekarang kan sudah banyak komunikasi. Alhamdulillah. Ustaz, ada tak penuntut ilmu ke? Penuntut ilmu? Ya, yang mendengar. Nah, kalau boleh di mungkin sebab dah dengar tambahan, yang belum dengar baru cara-cara yang jelas afdal yang terbaik. Ada talibul ilmi banyak sekali tentunya yang penting untuk diketahui.

tak ada tisu, ya. Teman kita ada yang membeli kertas, nah dirobek buat Masya Allah kita. Nah, kalau kertas mereka penuh dengan ilmu, dengan hadis, dengan tafsir, dengan ini, kertas kita banyak yang kosong masih, masih putih. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini memang mereka adalah generasi yang mulia, tapi kita diperintah oleh Allah untuk meniru dan meneladani orang-orang saleh. Maka nak katakan tentunya nasihat ini untuk anak pertama, pribadi anak, dan kemudian untuk antum semuanya sendiri. Sabar, as-sabar. Hagadah ya sabri. Teman-teman kita yang di Jamiah Islamiyah dan semisalnya, Masya Allah dulu dia tahu manaj. Sampai di sana ada pembagian kitab gratis. Barang siapa yang punya kitab banyak untuk dipulangkan ke Indonesia, itu biayanya mahal, ya. Maka di situ ada yayasan semacam Ihya Turab dan yang lainnya menyiapkan biaya untuk kapal atau pesawatnya ini. Nah, kemudian ketika lulus, mereka Ihya Turab menyiapkan amplop, tuh amplop untuk para pelajar. Kemudian didaftar siapa yang ingin menjadi dai Ihya Turab, dalam sebulan dia mendapatkan sekian dolar Amerika. Banyak teman-teman yang enggak sadar. Dia pikir kalau pulang saya mau bekerja apa, berniaga sulit, ini sulit. Gimana? Akhirnya itu tadi bergabung dengan Khawarij,